Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita sore edisi hari ini Senin 7 November 2016 kembali disampaikan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia. Pemberantasan korupsi harus libatkan lembaga lain. Harga cabai merah di PD Rp90.000 per kilogram. Peraih juara MTQ Nasional ke-26 tagih janji bonus pemerintah Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rai mengatakan, lembaga anti korupsi tidak bisa berjalan sendiri dalam menangani kasus korupsi, tetapi harus melibatkan lembaga lain. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Hal itu disampaikannya dalam kuliah umum yang berjudul Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh hari ini. Kegiatan itu diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama lembaga penegak hukum lainnya. Menurut Dian, transaksi keuangan dari waktu ke waktu semakin sulit dideteksi. Kondisi ini sangat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Ditambahkan, Direktur Penyidikan di Jampitsus Fadil Jumhana mengatakan, penindakan dugaan kasus korupsi harus dilakukan sejak dari embrio. Maksudnya, penindakan korupsi tidak boleh menunggu setelah adanya aksi, tapi harus dicegah sejak munculnya niat awal. Syederalun, meskipun Kabupaten Pidi salah satu sentra penghasil cabai merah, namun harga bumbu pedas hari ini di Pasar Sigli mencapai Rp90.000 per kilogram. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir, sebelumnya bertahan Rp75.000 per kilogram. Nurdin, seorang pedagang di Pasar Sigli, mengaku kenaikan cabai merah disebabkan pasokan minim. Walaupun Pidi sentral penghasil cabai merah, tapi kali ini tidak semua daerah di Pidi memiliki kualitas hasil panen. Diakui kenaikan cabai merah sudah terjadi sejak 2 bulan secara bertahap. Pada saat normal, harga cabai merah berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram, lalu berangsur-angsur naik bertahap hingga kini berada di posisi Rp90.000 per kilogram. Syederalun, Aulia Rizki asal Kota Langsa yang berhasil meraih juara 2 cabang Fahmil Quran Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-26 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun 2016 hingga kini belum mendapatkan bonus dari pemerintah Aceh. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Ayah Aulia Rizki, Ayub, hanya menagih janji pemerintah Aceh yang sebelumnya telah berjanji akan memberikan bonus uang kepada Kori yang berhasil meraih juara di MTQ Nasional itu. Menurut Ayub, MTQ tingkat nasional di Mataram yang dimulai sejak bulan Juli hingga Agustus 2016 lalu. Waktu itu, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah dalam kesempatan jamuan makan seluruh Kori dan Koriah dari Bumi Serambi Mekah ini, pemerintah Aceh berjanji akan memberikan bonus uang dengan nilai bervariasi sesuai tingkatan juara yang berhasil diperoleh peserta. Namun hingga memasuki bulan November ini, janji bonus dari pemerintah Aceh itu tidak kunjung didapatkan anaknya. Syederalun, cuaca buruk kembali menerpa wilayah Sabang dan sekitarnya. Eksesnya kapal lambat yang biasanya berlayar mengangkut penumpang 2 trip dalam sehari, hari ini hanya berlayar 1 trip. Begitu juga halnya kapal cepat, biasanya 3 trip, kemarin hanya berlayar 2 trip. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdul Rani mengatakan cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang yang menerpa wilayah Sabang sejak subuh hingga sore Senin menyebabkan terganggunya pelayaran kapal penyeberangan Sabang Ulele Banda Aceh dan sebaliknya. Kapal lambat KMP Tanjung Burang yang biasanya berlayar 2 trip dalam sehari, hari ini hanya berlayar 1 trip. Begitu juga halnya dengan kapal cepat, biasanya 3 trip. Pada hari ini hanya berlayar 2 trip dari Sabang, yakni trip pertama berangkat pukul 8.00 WIB dan trip kedua pukul 14.30 WIB. Sedianya kapal cepat itu berlayar kembali pukul 16 WIB dari Sabang ke Ulele. Tapi karena cuaca buruk, pelayaran tersebut dibatalkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Pangeran Charles akan menampilkan sebuah replika digital dari naskah Al-Quran dalam kunjungannya ke Uni Emirat Arab. Naskah Al-Quran itu terbilang istimewa karena disebut-sebut sebagai salah satu yang tertua di dunia. BBC Indonesia melansir, versi asli naskah yang diyakini setidaknya berumur 1370 tahun tersebut kini masih berada di Universitas Birmingham. Pameran salinan dari manuskrip tersebut akan menjadi salah satu bagian dari program hubungan budaya antara Inggris dan Uni Emirat Arab selama setahun. Manuskrip Al-Quran berusia ribuan tahun itu disimpan Universitas Birmingham sejak 1920-an. Kisaran usia naskah Al-Quran yang dihasilkan dari serangkaian tes yang dilakukan Universitas Oxford menunjukkan bahwa manuskrip tersebut adalah salah satu dari naskah awal Al-Quran yang selamat dan merupakan salah satu yang tertua. Perkamen dengan ayat-ayat Al-Quran ditulis di atas kulit domba atau kambing saat ini dipamerkan di Birmingham. Namun untuk pertama kali, replika digital manuskrip tersebut dibawa keluar dari Inggris dan ditampilkan di sebuah acara di Uni Emirat Arab. Syederalun, kuasa hukum Buniani Aldulin Rahadian keberatan dengan pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli yang menyebut kliennya berpotensi menjadi tersangka. Kompas.com melansir. Disebut pernyataan dari Boy Rafli yang mendahului proses hukum dengan menyebut Buniani calon tersangka. Alwin menegaskan Buniani tidak mengotak-atik video yang diunggahnya di Facebook. Buniani tidak pernah mengedit, mengotak-atik video yang selama ini viral yang di dalamnya isinya tentang Ahok yang katanya menista agama. Sebelumnya Boy Rafli Amar menyebutkan Buniani berpotensi menjadi tersangka. Syederalun, pelatih tim nasional Thailand Kiyati Suksenamuang mengingatkan para pemainnya untuk tidak melanggar tata kode disiplin seandainya masih ingin bergabung dengan tim Gajah Putih tersebut. CNN Indonesia melansir. Kiyati Suk juga menargetkan kemenangan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Australia pada 15 November nanti untuk menjaga asa lolos ke Rusia tetap terjaga. Kepada Bangkok Post pada akhir pekan lalu, Kiyati Suk menyatakan ada aturan ketat untuk para pemain tim nasional tidak boleh merokok, minum-minum, bolos, dan berjudi. Thailand yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2018 mengalami kekalahan dalam 4 laga pertamanya. Mimpi Piala Dunia mereka pun di ujung tanduk. Kiyati Suk tak mau menyerah dan menyatakan timnya masih berusaha menjaga peluang lolos sekecil apapun. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 7 November 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.